sakumaha janji bapak nu ditangtoskeun waktos harita? Deka poe deui euy tah. Kumaha janji naon janji teh? Janji kumaha jang? Kulan? Janji kumaha? Ada dina waktos harita mah teu tebiheun keneh teh asa tepang sareng emak atuh. Terus kumaha? Dina pribadi ilaing cing rido. Urang neangan manusa sajatining manusa anu bisa ngajalankeun rel ka manusaanana nyaeta manusa nu saleh. Hiji manusa saleh teh anu iman takwa ka pangeran ka Gustina. Nya, dua manusa iman saleh teh hormat ka indung jeung bapa. Tilu manusa saleh teh anu kumawula ka pamarentah. Opat manusa soleh teh anu ngajenan ka sasama hirup. Lima manusa soleh teh anu ngalaksanakeun hukum-hukum anu ditugaskeun ku pangeran. Ngalaksanakeun hukum hak sareng ngajauhan tina batal. Anu teu sirik, teu pidi, teu ireun, panasren, dudupak, kururupak, kiri, dengki, jail, kaniaya, ngupat, simuat, poyokan, cegekan, cebihan, usilan, teu kaopan, teu payaan. Eta manusia wajib tuturkeun urang. Geulingan. Ingat kana sirai. Eta dicatet ku abdi. Jadi catetan. Encroh waktos harita. Mali aja impik-impik ngecek bapak waktos harita abis sanes comel kena data aya kula warga nu sanes kitu. Da ieu mah saturunan urang. Jantong salempang. Lamun si lain ikhlas jeung rido nuturkeun bapa neangan jalma anu kitu disebutkeun tadi maneh bakal meunang ganjaran. Harta bana anu bapa bandingkeun jeung eusi dunya ieu paling-paling tai kukuna. Tapi dunya bapa tuh disunyeluri. Boga anu beca genep bapa ieu. Beres sama kamu tah eta teh ajanganan si lain tiluan. Keur buruh naon kumaha aya nama cing sabar we cicing dina kamiskinan aya dina siloka ngajentul dina simbu naon pangna keluarga Semar sangsara malihan bapa teh Sunda teu wajar atuh nagara amarta teh nagara merdeka tu laluasa. Bari sareng pamimpin papayung agung anu sakitu dedeheunana ka bapa sareng ka abdi tong boro tedaeun gaji. Ieu mah lungsuran we. Panajena teh tos teu wasaeun masih keun lungsuran acuk. Weuteuhan we. Jadi digaji teh, tah keur bapa maneh, tah keur maneh, tah keur indung maneh, utang. Bisi osok cenah indung maneh make selop tah. Buatan cai baduyut. Nya. Diminardi. Nya. Tuluy. Kanyaah anu sakitu ageungna. Bener. Atuh dinarasan dieu. Naon sababna bapa dibulingir? Aya acuk tara dianggo. Ih, panjang siloka teh ya bapa teh, penteunganeun manusia. Sakieu nagara Jemar pamimpin nyaheunana. Murah sanang murah pangan tapi bapa bet dibulingir. Ih, pan simul jang. Yeuh naon sababna bapa tepi ka ngomean imah-imah acan cukup ku hateup ku inyuk. Malah-malah taun tukang mah cukup ku daun waluh sabuni-bunina daun waluh ngaramat. Itu nya ih pan silib jang. Nyiliban naon nyiliban yen manusa teh daya upaya usik malikna aya nu kagungan. Teu ngagaduh-gaduh tiluhur tungtung buuk ti handap dampak suku. Yeun ngagamarkeun ku warga Semar teh eueuh kaboga ngagamarkeun manusa teh teu gaduh naon-naon hukumna teh kadar gagaduhan. Hay gagaduhan eta kukudaan. Hay kukudaan eta kuda bobodoan. Da kudanyaan mah kuda. Sakali nyebutnya. Sakali nyebut. Jadi wayahna keur conto ka manusa yeun manusa teh usik jeung malikna daya upayana teh aya nu kagunganna kade jang cing apik panon jeung awasna irung jeung ameuna ceuli jeung dengena biwir jeung ucapna leungeun jeung obahna suku jeung lengkahna lamun ngalengkah ulah sarengkah-lengkah na, lamun ngomong ulah saomong-omong na, lamun nempo ulah satempo-tempo na, sabab panon teh nu batur jeung awasna. Kagungan saha, kagungan Gusti, anak make barang batur urang cing api. Tapi ajaib eta gulak gilekna panon, umur jelema ratusan tahun, kadang-kadang bae dieuna puluhan tahun, aneh budak gilekna panon pan geus teu kungsi ngolian urang. Hiji tanaku welas asihna kagungan anak Gusti nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka. Bener euy, asa kanengkeun ajengan ya bener. Aduh. Bisa ngabaran terus terus diarap-arap eh ku abdi teh siang kagentos kuwengi pecenghul minggu datang bulan pecenghul tahun tina hiji kana welas tina welas kana puluh tina puluh kana ratus tahun tapi ka ayeuna mana ieu anu dijanjikeun ku bapa. Nyeri pak abdi batin teh bujeng hingga kukolot ku budak setepak oge okay, aing ngaliwat abdi teh geus teu make tilam deui si Dawala we nyebutna teh. Sidawala, Sidawala, si Cepot, si Cepot, si Semar. Punten ya, punten ya. Benar, benar karasa aja. Nyeri euy batin jelek. Aduh. Euy. Pomo jelek mah. Mana? Nya di dieu nyebut Cepot sote di Suna kitu. Nya. Di ka Jawa Timur. Mana? Panho kabeh itu mah. Kita asyik si copot yang ditanggap dia. Aduh, Jawa Timur tak? Yur, ke Batawi. Kemana? Ke Jakarta. Pada itu malah ter-E lalu mana? Iya. Mulai Jakarta, Surabaya. Iya. Jelekeng. Griherje. Iya. Gue yang unggul. Ya, karena perubah rekaman SM. Mulai dari SM. Jelos om. SM-nya. Iya. Nah, jangan abdi ngaran cepot. Mata kuletra ya jadi copet pandi ya bisa jadi benar kaya ngeri abdi sing horeng diukur abdi sok seri saka penggening jelema teh lolobana henteu kabeh mah tapi lolobana ngajena ka jelema teh ku ayana rupa hade pake hade aya tempueunana tuh gedongna tuh sawahna pakena gining rupana halus eh kajian ternyata jelema tukang basiat aden wencep tapi ker model abi sareng atna jiga kieu budak tukang es geus nyebut ngaran ka abi impik-impikna teh si lain Ujang lain Akang tapi si Dawala yakin manusia geus kapereungpeunan ku gamar sakabehna pada gamarna tungarak kieu ceung bapa teu nyaah abi masa kendik teh pa hayang ngalap kasenangan tina dunya saeutik. Baring mah hijeung aya tempuheunana batur ngajen ka pamarentah. Lain teu cukup gaji, lain teu nampi, lain teu cukup kana kanyaahna pamimpin. Ngan abi hayang ngasaan nu dijanjikeun ku bapa kapungkur mana? Can kaasaan-asaan acan nu dikai. Heeh. Kitu teh mah bener monyong euy. Nyah teuing Kakang Semarna teh nyeri ngadenge anakku jadi anak itu kaya nana cik atunya mabuktikan kang nyana asa warga kerana ay bengeken kuilain jacu ulah wara aral sering cuman cek dewek dina lalampahkan anuges kaliwat dina ilain waktu ngagugat kasa warga jerema recet waktu harita nah Dawala kumawan iting make ngagugat ke sawarga der ke sakampung guyur sa desa er sa kota er Dawala ngagugat ta waktu harita ke dewek tepi ke asara minceli ayana gespok dek itu wayah nacek dewek ke ges tepi kara waktu nage tekudu de elingan dewek te janten angang kene cu angang kene wayah na sabar tabeka sabar ngadaguan waktu milila tabeka dina ngajalankeun pagawean anak gerak pek pikir kusirai oh gitu upami abdi ngagulung kasabaran hanya leheng-leheng poe ka poe minggu ka minggu ya ratus-ratus tahun ya tau pamikitu mapa atu da abdi terdeasa parantos gede eukeur semua abdi teh mata teh boga pemajikan nepi ka ieu na abdi teh da kudu digawe heula atuh kuwe da kudu harap luar na dikungkung mah diawur kitu dicangcang mah diparap boga pemajikan teh da kudu tanggung jawab boh lahirna boh batinna lahirna ulah sangsara ku pake jeung da karen sangkan sehat batinna paraban ku ilmu-ilmu sangkan aya dina repeh rapih dina kakulawarga ya. Ayo kita maksud naus nih saya nama kiwe A ada kuring tegede nges jawa salker mehapekin bapak we anu nges sakitu sepuh najeng emak abidat nyar pagawean ayo nasugan we kitu ka ayah saltik etikin tain de dagang abidat ayo dagang tekuduku modal abidat tebade ngantunkan tumaritis we sanes tega ngantunkan sepuh deksa paran-paran nuturkan inung suku abi teh geus aral pa cicing dina kamiskinan nyeri ku jelema teh. Salah pa ampun pa. Ai ai ai ai. Mantep. Eku kitu jaman nyari. Nya kitu jaman ngan. Loba dia dewek mah geus ngabatu diwe. Geus ngeunah dina barangsak moal ngomong aing mah. Antong langsung sareat dikenal. Aya mure batur. Lagi lo meloli lagi halah kayang gitu. Munya. Ngambati kumaita pe. Kurang borang yang sepuluh. Ya, teh ini dawala. Ay, ay, ay, ay. Nadek tega seninggalkan korot. Isanes tega abit. Nadek tega ninggalkan pegawaian. Pokok ulun kumaula atau batal siap. Dina resan dia sek abdi sanes baha ka pamimpin, sanes baha ka bapa. Ngan abdi wajib dina waktu ayeuna. Aing nyar pagawean teh seuleuh jujug nyar pagawean kudu bisa kudu nyekel ilmu na heula kudu bisa heula tanpa ilmu cilaka dunya tanpa ilmu awut-awutan ilmu tanpa dunya rusak ilmu na heula cu di mana geus aya ilmu kakarek amalkeun ayeuna deuk anseung-anseungan nyar pagawean pagawean anu haon da hirup eueuh kebecus ya nih sakolah henteu digawe nu berat-berat ngan ukur ngara batu atau kumaha itu ye ulah jang ulah tutur kena dewe tos bosan deui pa abdi nuturkeun teh eta mah hapunten we ulah deui ka jaheut galih bapa ma kawala jang deuk ka mana cucing ngeling ka mah cing nyaah ka mah jang ai nyaah mah nyaah abdi teh aral abdi hirup kieu-kieu teh ngapa meunang teh engkeun masalah tadi ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ngajahit kena kapusingan aing siah jadi asalnya ya abdi pak aing deka kebon deh ke jadi kapagahan dulu syawlah tapi kaki bukan wakan makanya benang gak keinjang dawala nah kelatu bapak maneh tegak-tegak-tegak mak cobi mate putra raja putri gelis punten sunda menemantas jantan indung abdi tapi abdi terang jenisna ma kapigar waku bapak kegaduh rasa inung samperan abdi teh asa inung tegas abdi we da kanyah manusia kitu nyah na ka abdi ageungna gaya mutompokan masianna nya sanaos bari kitu abdi teh tiasa ngukur yen yuswa ma teh biheung saprapateun umur abdi tetep da ma teh atuh kamari ieu da bapak sareng abdi teh paling beda umur teh popoean kukitu na tu mate kerenya kanyen yang retnya kok kelawe kasekar mu merejeki ti aki mane ah alim ay ti mak ma ti aki mater itu ya mah hoyong sab gurubur na ti bapak nu didangikan ku bapak ulah kemana mana yang menyong cing inget eh menyong ya pigawi nu sekil ulu patulah ya na cing bapak abis kolot ma teraja di bumi ada gangkin naun rupa dagangan itu ya ah nyapekeun mah kuring deuk ini di ka mana sia teh. Ah. Ya teh teh mah kuring aral komong ka Sudang Geuring kieu. Deuk nyangan jalan pati we kuring teh. Bingung jabang ngarasakeun ka sakit tigah kieu, ka sakit lahir, ka sakit batin komong cicingina katungaraan. Ana larang ngaliwati hararina ku barudak tampulana di balai dogan pajarkeun teh sanad dawala kelo, dawala kelo. Aya eta nu kitu budaknya. Rajeun miuhan dina hiji imah ginding jor barudak. Bebeja ka indungna teh ma aya nu ngemisna. Coba geus dipandang naon kuring ieu. Ceung mana teh nya akrab pian ieu. Aduh. Keung aya kieu mah yeuh. Aduh. Nya teh semuanya. Ulah ka mana-mana jang anak inya teu incu. Ah. Maha punten awe tina nalupi kapatan ageung sareng alit. Abi teh sakit parantos dewasa na umur teh geus teu aya nyarawaan ka abi. Tapi ngarepotkeun we ka emak ladang dagangan emak beak ku abi sareungkeunan ceuk. Sareungkeun emak nu ngarahna bari jeung ruang rawing jiga kitu tuangan ukur sacekapna. Ulah make nyarita kitu da materi do ikhlas urusan anu jadi anak jang asa ka anak sorangan. Nuhun teu disimpen di hanap-hanap bisa tetina ati sanubari abi. Abdi ngaku inung lahir batin nyuhunkeun pidoana mah abdi deuk mios kabagdeun jang ulah tega sanes tega abdi teh parantos kieu kaayaanana keureut dunya teh keur abdi asa ngadaun kelor aampura uing nyuhunnya ieu duh duh duh ah lain tegak aampura nya kada hutang pihutang sautak sautik bebas keun we beh lalugina we bebas euy bebas rahasia nya jigeh mah sareungeus mah ulah jang ulah tega wilujeng kantun tumaritis bieung ka tinsak deui amanat ka sigareng euy moal pang ide jeung aing kitu ini aing sunjing geus jeung leos eta ini nya dawala dawala dawala tegap-tegap tinggal nakin dawala yang astra jingga pangusulan ken abdi maneh yang astra jingga iya wis pinasti kersayang widi mapan baya kenalara semuanya Sugan ke banyo we aing geus nyawan. Ya, bisa kali. Dawala. Yeuh mah jang, da terasa ka anak sampeuran, da terasa ka anak sorangan pribadi. Kami aya bapa maneh astra jingga. Kami aya anu kana bapa maneh. Mehan maneh cenah. Tenangan aja limpati cenah kancing cinya kana. Ameul. Tapi tapi kaki itu si Dawara. Yang asal ingat susulan yang kadia cek aing balik deh gitu Ji. Hah? Hayo ini. Oke. Wah nas tapi enggak. Maka jentina jawab pati jentina tani pangajakan ku dari anak meninggalkan ucap dek aral gitu. Dawara tadi balik deh gitu yang kalah nenyok siah nenyak ayo ini kadia cek aing gitu ya bapak masalah mas kita pake jangkik-jangkik sekarang lupa menyong ya mas kemana aman iyo cek bapak aja menyong iyo yang was empo imah sorangan timu bunga daun-daun cing harula katebak wangin letih gigirin imah balong sisi balong cing serlap batu cai cing arslap nurut-nurut akar kai sing horeng basis na cai tetina akar kai nempok kayang ngemproh hejo bibuatin istu barak pak koneng semu biar juga masih nari pak ma a peng pileleyan teweh di jalan pikenang tuke nasib nahonta kasenangan dewek lintang timaut bismual hayang naon-naon dunya kaler kidu kulon wetan nuhur kana berang peting poek caan halodong itu pileleyan bumi anu kagereuhan kakemehan katincak katokir kaciduhan jeung sajabar di kotoran kumanusa tarahieuh anjeun kunung kula jinisna bibitna asal ti anjeun geura tarima ku anjeun ampura pak ma pangampura gusti waktu merap kahiji manusia namun kaya pangampura tinung jeung ti bapana dunya pileuleuyan dunya eta dahan kai anu ngaruyong dahan kai moga-moga cing jadi jalan pati uu damang mamawa dengan gantung maneh aing ieu poe ieu aing balik ke alam dunya ulah duit dasar kitu ulah sing banyak ngutang Thank you. ya wis pinas di kesahian midi. Bawalah kang lagi kenal ara, ingkang kenal ara. Bawalah uju ayat dina tengah kesedihan anutan. Arantos tungkul kana juku tangah kasadapan ngalir kakalir kaki duka kolong kawetan punya asahin tempat itu mengujal malu kerkancikan kukaralan sagala haririn katangkuan ngandika mugawe dahan kai loh ke guaru dia cukup lah. Ulah gitu akang lah itu lah. Moga-moga anjeun cing jadi jalan pati kaula kalayan senajan bari kula. Ayang paeh ku jalan kieu omate ulah pikah hirup. Jadi marakayangan wujud geus ditinggalkeun ku hirup. Memang pelebah dia sim kuring ngarasa heurin tungara sangsara taun-taun ku jelema teu diajen. Ngan pinuh kupang bibi tawungku gamar-gamar nu naremongan komo memeh sare mata mah neuteup kana lalangit leungeun ditilihan ku sirah duanana. Didinya gamar naremongan aya nu namaran motor, aya nu namaran mobil. Sakapeung mah katembong dawala didasi tumpak motor ngaboncengkeun mojang. Anu dibonceng teh jiga LP pisan kitu. Beres matanya kula. Neh seuri kuring teh jiga heueuh. Aye pekeh eling sing horeng keur ngalamun. Pelebah dia yakin jeung tibatan hirup kuring ngageunggeut lalajo gamar bari jeung palsu leuwih hade. Maot taman sing rido we pangkek beuheung uing. Aduh. Apileuleuyan. Ma, bapak, ampura uing, ma. Kamu tadi tadi kemot? Wajah mas, yang naik lagi. Alah, kak. Hai. Yang banyak emutan, bah. Ampura, yang kapan ayakan uing sana, ya? Ah, abis itu mau tanah ampura, ya? Belum ditinggal ke rumah akan wayahnya, weh. Uing kusi nyokot hidangan mana hiji, mau. Ampura bebas kena ulah kabawa ke akhirat. Ya, mau ngawon sana, kan? Di pau pepetekna hari, kak. Ya, nauna, merenah. Eka resep dawe deh, karena pepetekna, weh, lamun asakan. Loh, nauna lah, nih. Karena tempe, ma, weh. Nauna lah, nih. Itu-kitu tahu, na, resep. Hei, ya, wele-wele. Komo kena cabai, na, ma. Eka beki kena gepuk, na. Tinggi-tinggi, ya. Komo kena nog, na. Ah, ya, awas, bisa ditabesek, ma. Mau apa gat itu? Ada kang ah. Misalnya jelema kadia nanya ke nah. Ohnya. Gaya. Nyeri moal gitu. Ih, mata ulah gage kang ah. Ahulah dah bosan hirup aral yang kiting mah. Pusing yang. Ulah wakara sahabat deh. Nawa itu yang majuh naik siak yang. Aduh. Kita dolar hela dipecak-pecak ke gugulah wangan hela. Aduh, gak ibunetnya. Nya. Luas gitu mah. Majuh nama pegat di gananya. Aduh. Nah, kawan pelas, eh tamang pelas itu mah buat. Tegang pati lali dunia. Sawarga gunawe ayun. Papatan pada perlayak can bulan upar pelas tegenek temalik mah. Tega ninggalkeun dunya yang tibatan hirup di dunya jadi popongkol hirup. Ieu jadi jelema bodoh teh sagala pugag modal teu gableg jua meuli eueuh elmuna aing hirup. Karena seni aing ngukur resep ngadengekeun wungku diajar mah teu hayang aing bongan aing bodoh. Ngadenge jaipungan teh bati geremat teh hayang igel aing da teu bisa ngenya. Aduh, sabar. Yang ingat kena hutang deh. Oh, koyak nawe.